Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujib as-sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahmurun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Sangat bahagia karena kita dibahagiakan oleh Allah diberi hidayah iman. Dari hidayah iman inilah kita menikmati hidangan hidayah Allah. Menikmati hidangan hidayah Allah. Salat di awal waktu, berjamaah di masjid belum selesai, kita lanjutkan dengan zikir, dengan majelis ilmu sampai kajian isyraq. Allahu akbar walillahi. Bukan karena nilainya saja yang besar. Pahala haji, umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Yang belum tentu orang berangkat haji meraih nilai sesempurna itu. Bukan hanya itu. Tapi kita ingin ridha Allah. Kita ingin di akhirat duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man kana ahabbani kana ma'i bil jannah. Dengarkan berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, bersamaku dalam surga. Allahu Akbar. Makasih ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Maulana Jaludin ini imam besar Masjid Az-Zikra, suaranya indah seperti Ustaz Surur. Allahu Akbar. Beliaulah yang memimpin Qiyamul Lail dan Ustaz Surur setiap malam Ahad. Ribuan jamaah setiap malam Ahad pertama ingin mendengar beliau sebagai imam. Beliau hafidz dan guru penghafal Al-Quran mulai jam 2 malam. Nikmat inna naji'atal lail hiya asyaddu wa aqwa muqila. Sesungguhnya bangun di tengah malam lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan kala itu sungguh amat berkesan. Kami terkesan dengan bacaan antum. Kita simak Taujih Rabbani surah Al-Ahzab ayat 41, 42, 43, 44. Silakan Na Alvin, Na Amar, ini kedua putra Arifin. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما Sadaqallahu al-Azim. Wahai orang-orang beriman, perbanyaklah mengingat Allah dan memuji namanya. Agungkanlah Allah dengan menyebut namanya di waktu pagi dan sore hari. Allah adalah Tuhan yang memberikan rahmat kepada kalian. Para malaikat memohonkan rahmat untuk kalian. Agar Allah menetapkan kalian dalam Islam dan mengeluarkan kalian dari kekafiran. Allah Maha Penyayang kepada orang-orang mukmin. Ucapan selamat sesama mukmin ketika mereka berkumpul di hadapan Allah di akhirat adalah salam sejahtera. Allah menyediakan pahala yang amat besar bagi mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Al-Asatiyatul Kiram, Ustaz Ayah Nakih Hajirusan Efendi, Ustaz Fadlan, semua guru-guru yang insya Allah diberkahi oleh Allah, calon Ustaz Muhammad Alvin Faiz, Muhammad Aman Azik, Rahmin ya Allah, lunak banyak yang mendoakan. Ikhwah, pribadi zikir adalah zikir yang menjadi kepribadiannya. Ini tentu buah dari mujahadah, keseriusan, kesungguhan, keyakinan, ketekunan, kedisiplinan seorang hamba yang terus berzikir kepada Allah. Mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus ia berzikir sebelum salat, selesai salat, di tengah malam, dalam perjalanan, di rumah, di kantor, dimanapun. Ia terus berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Tidak ada yang paling dia takuti kecuali lepas zikirnya kepada Allah. Lepas ingatannya kepada Allah Jalla Jalaluh. Itu pun ketakutannya diri dengan doa. Rabbi a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ketakutan sahabat Mu'az bin Jabal, ya Rasul, takut sekali aku lupa kepada Allah. Takut aku ya Rasulullah, ajarkan aku doa agar aku selalu terjaga ingatanku kepada Allah, agar selalu imanku kuat, agar aku dapat beribadah terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Rabbi, tolonglah hamba selalu zikir kepadamu. Di mana, kapan, bagaimanapun. Kalau sudah zikir, yang kedua, tolonglah hamba senantiasa mensyukuri nikmatmu. Orang kalau berzikir, ia akan bersyukur. Karena yang ia lihat semua karunia Allah. Semua kejadian, semua ciptaan, Allah putuskan dengan rahmatnya, dengan ilmunya, dengan kebijakannya. Tidak ada tempat untuk berkeluh kesah. Semuanya nikmat itu yang buat orang beriman selalu bersyukur. Karena nikmat ia bersyukur. Nikmat lagi, syukur lagi. Nikmat lagi, syukur lagi. Nikmat lagi, syukur lagi. Berzikir lagi ia kepada Allah. Karena itu zikir dan syukur tidak dapat dipisahkan. Fadkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Al-Baqarah 152. Berzikirlah kalian kepada aku. Aku pun berzikir pada kalian. Bersyukurlah atas nikmatku. Dan jangan sekali-kali kufur kepadaku. Kemudian beribadah terbaik. Puncak dari syukur seorang hamba kepada Allah adalah nikmatnya beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Orang kan ibadah macam-macam. Ada karena pahala, karena surga yang dijanjikan, itu memberikan semangat pada dia. Itu pun bagus, karena ingin tetap ridho Allah. Ada yang karena takut azab, takut siksa neraka. Itu pun bagus, menjadi stimulan, membuat dia takut meninggalkan ibadah. Tujuannya juga tetap ridho Allah. Tapi yang paling tinggi, ia beribadah karena ni'am. Nikmat-nikmat Allah yang luar biasa. Terutama nikmat iman yang Allah berikan pada dirinya. Dan tanda Allah merahmati hambanya, hamba itu Allah beri untuk merasakan halawatul iman. Sehingga tanda-tandanya kelihatan sekali senangnya ibadah, senangnya amal saleh, senangnya berakhlak mulia, senangnya berdakwah. diundang tidak diundang, ada orang tidak ada orang, ada televisi atau tidak, ia terus menebarkan kenikmatannya. Allah berikan nikmat kepadanya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Karena mujahadahnya selalu berzikir dan doanya agar Allah menjaga zikirnya, hadiah dari Allah untuknya. Hafidhallah qalbahu fi dzikrihi. Allah jaga hatinya selalu ingat Allah. Arifin ulang. Allah jaga hatinya selalu ingat Allah. Inilah hadiah terbesar dari Allah kepada hamba yang bermujahadah dalam zikir, yang menjaga zikirnya, yang diiringi dengan doa, takut zikirnya lepas. Maka Allah jawab dengan Allah jaga hatinya selalu ingat Allah. Tidak ada kelezatan selain ini. Ini ibadah setiap saat. Itulah zikrullah. Salat ada waktunya, zakat ada hitungannya, haji ada tempat dan waktunya, saum ada bulannya. Tapi zikir kapan, di mana, bagaimanapun. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Silakan berzikir, duduk, berdiri, berbaring sekalipun. Tentu zikir ini dari kekuatan imannya kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah Jalla Jalaluh. Kawan ada yang nanya, Arifin apa itu Jalla Jalaluh? Keagungan dari semua keagungan. Kemuliaan dari semua kemuliaan. Kedahsyatan dari semua kedahsyatan. Ketidaksanggupan kita untuk menerjemahkan rasa rindu cinta kita kepada Allah. Untuk menyebut semua asma-Nya yang mulia. Akhirnya Jalla Jalaluh. Allahu Akbar walillahil haq. Sami'allahu liman hamida. Rabbana walakal ham. Mil'us samawati wal ard. Mil'us samawati wal ard. Lanjutkan. Mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Sudah kehabisan bahasa kita memuji Allah. Enggak ada tempat untuk memuji diri kita, apalagi bangga diri. Itu yang buat orang beriman terus menghinakan diri di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan makhluk Allah. Zikir yang terus dipanjatkan, hina yoja, sampai terkejut pun dia menyebut nama Allah. Bunda, ayah, ikhwatal iman, ingin tanya, apakah zikir sudah hidup pada diri kita? Gampang. Saat terkejut, refleks, tanpa direkayasa, tanpa dipikirkan, kita menyebut Allah. Ibu, lagi masak, minyak kena tangan. Allahu Akbar. Ayah, lagi jalan, kucing menyeberang, rem mendadak. Allahu Akbar. Apa kata Imam Ghazali? Alamatu zikrihi tajri fi jasadihi. Tanda, di antara tanda zikirnya berjalan pada darah dagingnya. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Manusia bisa karena terbiasa. Orang yang biasa jual minyak keliling, minyak, minyak, minyak, keserempet minyak. Tuh. Tapi tentu juga berangkat dari iman. Seorang kiai terseduh-seduh menangis karena belajar dari burung beo. Karena kiai ini zikir, burung beonya zikir juga. Subhanallah, subhanallah. Satu saat burungnya diterkam kucing. Burung beo itu bukan subhanallah teriaknya. Wah, wah, wah. Nangis kiai itu. Tidak ada yang paling kutakuti. Aku senang berzikir. Tapi saat sakaratul maut, jangan-jangan aku bukan menyebut nama Allah. Tuh. Rasul mengingatkan, jangan jadi si fulan yang dulunya rajin tahajud, enggak tahajud lagi. Dulunya jadi pejuang, begitu jadi wakil rakyat, jadi bupati, jadi wali kota. Korupsi juga. Jangan ya ikhwan, terus hidupkan zikir ini, terjemahan saja sebenarnya. Dari hati keimanannya kepada Allah, dari rindunya perjumpaan dengan Allah. Kalau menyebut nama Allah nikmat, bagaimana berjumpa dengan yang kita sebut? Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasih? Bukankah kekasih senang disebut oleh kekasihnya? Aku lagi belajar ingat Allah. Aku lagi tidur, ingat Allah. Aku lagi futsal, ingat Allah, selalu ingat Allah. Itu yang buat orang beriman terjaga. Lah kalau ingat Allah kan enggak mungkin maksiat. Makanya kalau ditanya Arifin, apa itu zikir? Az-zakir huwal muti'. Orang yang sangat taat kepada Allah. Wa man lam yuti'hu falaysa bizakir. Siapapun yang tidak taat kepada Allah, dia belum berzikir. Masih zikiran namanya. Waskur rabbaka wala tufarriqhu fa inna dzikraka sultan bil qurab. Teruslah kalian berzikir kepada Allah sehingga zikirmu menjadi raja sultan yang menaklukkan nafsumu untuk patuh kepada Allah. Nafsu ini liar, nafsu ini buas. Tak kala dizikirkan, dia tunduk kepada Allah. Nafsu lawama, nafsu amarah, dengan zikir menjadi nafsu mutmainnahu alladhi yusalli alaikum. Bernafsu ibadah, bernafsu taat, bernafsu berbuat baik. Sayang terbatas waktu, maafkan Arifin. Terima kasih amal jariah semua. Ini amal jariah, percayakan sama Arifin untuk pembangunan pondok pesantren. Atau hubungi ke bank awal untuk nanyakan nomor rekening. Jangan malu, walaupun 100 rupiah bernilai serpihan pasir itu di akhirat nanti. 0856 90.010, 0856 90.010. Jazakumullah, Allah balas dengan nilai dunia akhirat penuh keberkahannya. Jazakumullah semua ikhwah fillah. Arifin banyak kekurangan, maafkan bahkan kesalahan. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah.